بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. قال الإمام عبد الله بن عامر بن الحداد: وأنه لا يقبل إيمان عبد وإن آمن به سبحانه وتعالى حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبجميع ما جاء فيه وأخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة والبرزخ. اليوم الإمام عبد الله بن عامر بن الحداد dalam kitab Aqidatul Islam ini berkata bahwa sesungguhnya tidaklah dikatakan seorang itu beriman, tidak dikatakan seorang itu mukmin sebelum dia itu betul-betul yakin dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia beriman dengan Allah, tapi kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tidak percaya kalau Rasulullah adalah utusan Allah, maka dia tidak dihitung beriman. Dari itu, ya, ulama berkata bahwa sesungguhnya tidak bisa mungkin terpisah keimanan kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Barokahna la kadhiro. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran mengatakan, telah aku angkat penyebutanmu karena tidak disebut nama Allah kecuali setelahnya di situ Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama berkata, bukan cuma yang gak beriman sama Nabi gak mukmin, beriman pun, tapi kalau dia berkeyakinan Nabi adalah utusan Allah untuk kalangan tertentu, tetap dia gak beriman. Maka harus diyakini dan diimani Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus untuk segenap umat, jin dan manusia. Kalau ada yang berkata bahwa Nabi Muhammad Nabi ini moderator, tidak mungkin. Walaupun beriman kepada Allah sholat lima waktu dan lain-lain, tidak bisa. Selama dia tidak berkeyakinan Nabi Muhammad adalah Nabi untuk semua umat, untuk umat atau untuk semua hamba Allah, manusia dan jin, maka dia tidak dikatakan beriman. Lain bagi Imam Abdul, lain nama Nabi Subhanahu wa Ta'ala yukmin Nabi Muhammad SAW. Makanya itu Al-Imam Abu Bakar Al-Ghazali mengatakan dalam diwannya, beliau berkata, wa qad garra al-mahmud isma Muhammadin ma'a ismihi fi dzikri fa'ziz bi rifati. Itu takiyat namanya. Qasidah takiyat, beliau mengatakan wa qad garra al-mahmud, dan Allah telah menggandeng isma Muhammadin, nama Nabi Muhammad, ma'a ismihi, dengan namanya Allah, fa'ziz bi'rifati, muliakanlah ketinggian kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ba'a al-mukhtar ba'a rabbahu yadullah min fawqi al-ayadil wahiyyah. Orang yang membaiat Nabi Muhammad, mengimani Nabi Muhammad, berarti iman dan membaiat Allah Subhanahu wa taala. Maka tangan Allah, maknanya pertolongan Allah bagi orang-orang yang menolong Nabi Muhammad SAW. وَمَنْ يُطِعِ الْهَادِي أَطَاعَ إِلَٰهَهُ وَمَنْ يَعْصِهِ يَعْصِ الْإِلَٰهَ وَيُطِعْ. Yang taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Yang maksiat kepada Nabi berarti maksiat kepada Allah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sudah jelas akidah kita adalah akidah yang beriman kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah fikafatin nas, untuk semua manusia, baik Arab maupun Ajam, baik jin maupun manusia. wabijamina bihi wa akhbaran, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad tentang perkara dunia maupun akhirat dan barzakh, harus kita imani. Kalau tidak, maka kita tidak beriman. Karena Nabi itu mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah itu tidak berbicara semuanya dengan hawa nafsu, tapi semua itu datang dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ini tidak ngomong seenaknya, karena Nabi itu punya sifat namanya ismah. Apa ismah itu? Ismah itu penjagaan maksud. Kemarin kita membahas bahwa yang namanya khaliqul adat itu kan ada lima, ya. Apa? Mujizat, kasab, karoma, mauna, istidraj, ihanah, enam. Ada enam. Ada enam. Nah, sekarang kita lagi membahas tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu semuanya adalah hak. Apa yang dibawa Rasul SAW semuanya hak, karena Nabi itu tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ismah itu hanya milik Nabi dan Rasul. Tidak ada manusia yang dapat isah. Orangnya namanya maksum, Nabi maksum, tapi menjaganya itu namanya ismah. Tidak ada. Kalau ada orang yang berkeyakinan ada ismah selain Nabi dan Rasul, tidak terima. Makanya orang-orang Syiah itu berkeyakinan imam-imam mereka itu punya ismah. Nauzubillah. Maka keyakinan itu membuat dia keluar dari agama Islam. Tidak boleh. Ismah. Karena ismah itu yastahil wuqu'u al-maksiyah. Mustahil dia itu terjerumus ke maksiatan, itu namanya ismah. Dan tak mungkin manusia dapat ismah dari Nabi. Adapun kalau untuk para aulianya, itu ada yang disebut dengan hefid. Hefid, hefid itu penjagaan. Loh, terus apa bedanya dijaga sama di ismah? Hefid dan di ismah namanya kodol, kodol jogoni. Bedanya ini, kalau ismah itu mustahil dia itu terjerumus ke maksiatan, tidak mungkin, tidak ada riwayat. Satu. Kalau hefid, para awliya itu mahmudin, dijaga. Makna dijaga itu apa? Dia bisa jadi bermaksiat, tapi yang ajar mungkin taubat, selalu setelah maksiat itu cepat bertaubat kepada Allah. Tapi masih mungkin dia itu bermaksiat karena manusia. Manusia masih bisa dia maksiat. Tapi kalau yang namanya Nabi tidak mungkin. Ya, tapi lah, Nabi tidak bakal maksiat. Kalau manusia biasa, walaupun wali, walaupun gutuk sidik, dia itu kubro, makomnya paling tinggi, masih bisa maksiat. Hanya saja mereka itu beda sama kita. Maksiat non-menit, non-detik sudah diingatkan sama Allah untuk tobat. Jadi begitu dia melanggar langsung tobat. Nah, ini kalau kita kan mungkin sih seminggu, minggu dipikir baru tobat. Kalau mereka itu enggak, serong-menit, serong-detik itu langsung jelit lagi Gusti Allah, langsung kembali bertobat. Itulah makhluk, itulah mereka para awliya yang dijaga. Tapi mereka masih bisa maksiat. Masuk akal kalau dia maksiat itu masih lumrah, maksudnya masih bisa. Tapi kalau Nabi enggak ada. Nabi manapun, bukan cuma Nabi Muhammad, semua Nabi. Ya. Dari itu, para kafirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak kisah-kisah atau cerita-cerita Israiliyah yang kadang kita dengar itu dan semuanya itu enggak benar. Karena Nabi itu enggak mungkin maksiat. Nabi itu enggak mungkin maksiat. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada Nabi maksiat. Hanya saja kadang-kadang kita dapat riwayat cerita-cerita. komentar tentang para nabi, ya, yang itu tidak bisa diterima oleh akal. Maka kita meninggalkan cerita-cerita tersebut, sebagaimana yang pernah saya sampaikan ceritanya Nabi Ayub, ya, ataupun para nabi Nabi Musa, ya, ataupun nabi-nabi yang lain. Pasti itu ada takwilnya. Ceritanya jangan kita ambil mentah-mentah, jangan kita ambil mentah-mentah. Tapi itu pasti di situ, ya, ada hal yang kita masih nggak ngerti. Kayak ceritanya Nabi Adam makan buah kulki, atau ceritanya siapa? Nabi siapa? Yunus. Nabi Musa. Ataupun yang lainnya, biasanya hidup-hidup itu bukan maksiat. Atau ceritanya Nabi Muhammad, kita sekarang dengar abasa wa tawalla. Nabi juga pernah maksiat, coba dia ingatkan sama Allah. Mana dia ingatkan sama Allah? Abasa wa tawalla anja'atul a'ma pemahidrika na'ala kebizatkan kau yatakan tempatan kau dikro amma manisbah kenapa anta lalu pasal kau ma'adika anda ya saka wa amma manja'aka ya sawa wa ya syafa anta anta laka kalla inna anta kiro faman sya'a. Dalam firman ini seakan-akan orang membacanya itu Nabi Muhammad itu duduk din lagi berdakwah sama orang-orang pembesar, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi dengkor-dengkor di apa? Wong kafir Quraisy, Abu Sufyan, kelas kakak ini. Jadi lembut Islam sih cimburinya Abu Sufyan. Nanti ketika itu lagi berdakwah mengajarkan tentang tauhid ini atau Abdullah bin Maktub, Abdullah bin Ubi Maktub buta, Abdullah bin Ubi Maktub ini buta. Terus ketika Rasulullah ini ngomong Ubi Maktub ini tanya, ya Rasulullah saya mau tanya masalah Islam, ya Rasulullah saya mau tanya. Ketika Rasul lagi berbicara seperti itu, kemudian Abdullah bin Ubi Maktub itu memutus pembicaraan yang lagi serius dan Rasulullah membicarakan. Ketika itu Rasulullah saya mau tanya, apakah perbuatan ini maksiat? Kalau saya kena ngomong-ngomong medot, maksiat tidak sih? Nah, maksiat yang salah ya, yang motong di penjara ini bukan maksiat. Tapi kenapa diingatkan oleh Allah? Kalau diingatkan oleh Allah, Anda perlu tahu hasanatul abror sayyatul muqarrabi. Kadang kalau kita ya lagi ngomong mesti pada tapi uang ngetok ngetok ya, ini buat kita hasanah kebaikan. Mereka seumpama kita lagi ngomong kalau ngedok cangkem menemui ketika lawan dulu lah cangkem menemui ngomong ya, itu kalau kita kasar. Tapi kalau seumpama kita ya ngedok kalau gak ngomong gak apa-apa mungkin masalahnya sampai ngomong, dipotong, kakakmu menentok buat kita hasanah. Ini buat kita kebaikan, tapi buat Nabi itu adalah sayyidah. Buat orang mukarrab, buat orang yang dekat sama Allah itu adalah sesuatu yang gak pantas. Tapi bukan maksiat ini. Ini Aris ada jamaah ambil kok, ada ngomong-ngomong ini menina stadion coro cekaan bal-balan kira-kira sebuah rentan coro ya ustaz ini belum padahal tak bodoh ya. Tapi kenapa kalau saya kok parah kalau itu tidak terus gak usah maksiat guys, gak usah coro cekaan saya kita anak ngalun-ngalun coro jinan bikin kuku-kuku ya maksiat saya enggak sampai pakai gitu anak-anak muda-muda ini pakai gitu. keren. Tapi ada zaman sekarang apa? Padahal nggak maksiat ini. Tapi buat orang mukarrab ini kayak maksiat. Begitu pula yang terjadi pada nanti. Jadi kalau untuk orang biasa yang diperbuat Nabi itu nggak pas. Yang diperbuat Nabi itu ya bukan sesuatu hasanah kebaikan. Tapi kalau buat seorang seperti Nabi Muhammad itu sebetulnya diingatkan loh. Apa salah tawar? Cemburu bukan paling. Anja Abdul Ahmad ketika datang seorang buta dua belum. Katanya Allah, wahai yang ini kata Allah biasakan. Belum tahu dia ini mau mensucikan diri yang masuk Islam. Oh ya tahu. Atau dia bayar tadakar, atau dia itu mau ingat kapan fa'ahu mikro, peringatan atas buat dia, manfaat. Adapun mereka orang-orang la'alau yuzaka'au yang takar fa'ahu mikro, wa'ama manistana antara lembar utara. Kalau orang yang istana, gak butuh itu gak perlu kita berupaya ya. Wa'ama alaika ala yuzaka'. Pokoknya urusan itu hanya mensucikan, memberitahukan kok. Enggak apa namanya, jangan dipilah ini dengan ini. Diingatkan sama Allah. Tapi peringatan ini bukan maksiat. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa orang Ahlus Sunnah ini enggak beres keyakinannya. Maksud Nabi kok dibilang cemberut muka. Kenapa cemberut muka? Saya mau tanya, adakah di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan barang siapa yang cemberut masuk neraka tanpa hisab? Ada enggak satu? Enggak ada. Cemberut itu bukan maksiatan, cuma buat seorang Nabi itu ada siah. Maka diingatkan oleh Allah, dan peringatan itu bukan karena kemaksiatan, akan tetapi hal yang enggak pantas untuk seorang Nabi. Maka itu diingatkan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW ya, harus kita yakini semuanya yang datang dari beliau, baik kabarnya atau perkara dunia maupun akhirat maupun barzakh. Dari itu barang siapa, ini saya kembalikan lagi, barang siapa yang mengingkari hadis Nabi, kalau hadisnya itu mutawatir, maka hukumnya dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau ada orang mengatakan saya enggak percaya dengan hadis ini padahal mutawatir itu apa? Rawahu jam'un an jam'in alladhi yastahil tawatu'uhum alal kidzib, riwayatnya dari kelompok ke kelompok yang mereka mustahil sepakat untuk bohong. Jadi Rasulullah ngomong di depan 200 sahabatnya, sahabat nyampaikan ke depannya terus sampai sekarang kita. Itu namanya hadisnya tawatu, hadis mutawatir. Nah kalau hadis mutawatir itu posisinya sama-sama Quran. Yufidul ilm, seperti ilmu itu 100% tidak boleh kita ingat. Ada lagi yang kedua, yufidul dhon, itu namanya hadis ahad. Hadis ahad itu nanti dibagi tiga, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tidak boleh kita pakai, tapi hadis hasan dan hadis sahih boleh kita pakai. Dan barang siapa yang mengingkari hadis sahih tersebut ataupun hasan, tidak kita kafirkan, karena dia dhalli bukan ilim. Tidak kita kafirkan kalau mengingkari satu dua hadis. Tapi kalau angkar jumlah minal hadis sahih, kalau dia itu mengingkari jumlah banyak Bukhari itu banyak hadis yang keliru, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi saya kembalikan lagi, saya ulangi, kita kan harus beriman dari apa yang dikatakan Nabi. Sekarang saya mau tanya, apa yang dikatakan Nabi yang kita imani dari mana? Dari hadis. Hadis ini kita harus imani. Nah hadis ini dibagi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu yufidul ilm, persis sama Al-Quran, mengingkari murtad. Kalau hadis ahad itu dibagi tiga, sahih, hasan, dhaif. Dhaif tidak boleh kita imani. lagi kalau itu datang dari Nabi. Hasan dan sahih boleh, harus kita imani. Dan barang siapa yang mengingkari hadis sahih, kalau cuma satu hadis masih dikatakan bahwa dia itu maksiat. Tapi kalau jumlah terminal hadis, hadis-hadis di Bukhari itu banyak salah. Ada 200 hadis Bukhari yang sahih itu semuanya keliru, enggak bisa kita imani. Kenapa? Enggak masuk akal. Maaf, Anda murtad. Karena mengingkari jumlah terminal hadis. Paham bedanya? Pokoknya di sini kelasnya sarjana. Nek sarjono dumeng. Ya. Nah, seperti itu yang wajib kita imani yang datang dari Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang senantiasa beriman dan taat kepada beliau Nabi Muhammad SAW dengan yang kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Mungkin ada yang mau tanya kan sebelum saya baca masalah ini. Yang berkaitan dengan ini. Ya, banyak yang memang nyerempet dengan akidahnya orang Syiah. Ya, di dalam akidah orang-orang Syiah tadi itu yang saya sampaikan bahwa kita tidak mengatakan Nabi itu maksiat. Nabi itu maksud dan tidak ada yang maksud kecuali Nabi. Nah, kebalikannya orang Syiah berpendapat ada yang maksud selain Nabi, yaitu para a'immah, dan itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Terus kemudian tadi yang kedua, masalah apa tadi yang berkaitan dengan orang Syiah tentang hadis. Tentang hadis, kalau ada orang yang mengingkari jumlah hadis Bukhari, maka juga tidak bisa, dia tidak dikatakan mukmin. Karena kalau mengingkari satu dua hadis itu boleh. Kayak orang Syiah mengingkari hadisnya Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih tapi diingkari. Gimana kalau mengingkari hadis yang muttafaqun alaih? Seperti hadis barang siapa yang melihat ada makanan di minuman ada nyamuknya, lalat, maka dia bakal masukkan, karena sayap kanan itu penyakit, sayap kirinya adalah obat. Itu sama orang Syiah diingkari. Mereka berkata bahwa hadis ini tidak masuk akal, tidak rasional, tidak bisa diterima, malu-maluin. Ngomong-ngomong, jernih, mereka berkata seperti itu. Yang saya heran, mereka ngomong gak masuk akal, tapi mereka belum menyelidiki bukti yang mengatakan kalau itu salah itu mana gak tahu. Mereka ngomong gak masuk akal, akalnya siapa? Akalnya siapa? Dia sudah membuktikan. Lu itu kan tahu, itu kan banyak penyakitnya. Siapa yang bilang? Nah, kalau mereka kan sudah bilang sama Rasulullah, kanan penyakit, kiri obatnya. Kok Anda mengatakan gak masuk akal itu, akalnya siapa? Apa Anda sudah menyelidiki? Apa penyelidikan itu pasti benarnya? Belum tahu. Saya masih ingat zaman saya SMA. Saya pernah bertemu dengan tokoh Syiah. Dia mengkritik hadis Nabi yang berkaitan dengan ini. Dia mengatakan tidak masuk akal. Dia berjalan kepada dari Lekdolok Bukhari. Lalu cerita dongeng dengan cara yang agak kurang sopan mengkritik Bukhari. Kemudian dia berkata, enggak mungkin. Akhirnya berjalan waktu sampai detik ini, subhanallah. Saya bertemu dengan dengan satu pakar ahli kedokteran. Dia berkata bahwa hampir semua penyakit itu obatnya dari penyakit itu sendiri. Kayak sekarang ini cacar air. Disuntik dengan apa? Ya dengan cacar air yang sudah disterilkan atau dimana ya obat ini ya, dari itu sendiri, virus itu sendiri. Jadi segala sesuatu itu justru obatnya dari situ. Terus saya baru ingat di sini. Ya mungkin ya lalat itu juga gitu, ini penyakit, tapi obatnya di sini juga. Maksudnya, maka ulama Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitabnya beliau berkata, bagaimana kalau hadis sahih tapi bertentangan dengan akal, mana yang kita lakukan? maka kita berpegangan dengan hadithun sahih. Kalau hadis dhaif dengan akal, kita pegangan masih akal mungkin. Tapi ada ulama yang mengatakan hadis dhaif itu jauh lebih afdal daripada akal kita. Karena kalau dhaif itu masih ada kemungkinan benernya. Karena kan dhaif itu kan kadang-kadang rubba kadhibin yasdu. Yang meriwayatkan itu memang seneng goro, tapi saksen senengnya goro itu mau suka tahu sih jujur. Ono wong seneng goro, tapi apa gak pernah dalam hidupnya jujur? Ya pernah, ya mungkin benar. Tapi karena ini urusan dengan hadis, maka kalau enggak pasti kebenarannya kami enggak terima. Maka daripada itu, ya, hadis Bukhari dan Muslim yang sudah sepakat itu enggak bisa untuk kita ingkari hanya karena kita merasa dimasuk akal atau tidak masuk akal. Maaf untuk rasionalnya nanti itu. Jadi yang betul datang dari Nabi. Tapi kalau mengingkari itu maksiat. Ya, ada orang mengingkari itu Bukhari cuma ini satu itu maksiat. Tapi kalau buahnya, maaf. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan kalau kalau ada yang mengingkari hadis hadis do'if, dia tidak mau pakai hadis do'if sama sekali, itu gimana itu? Ya, hadis do'if itu memang tidak boleh dipakai untuk, jadi gini, hadis itu yang ahad dibagi tiga, sahih, hasan, dan do'if. Sahih dan hasan ini boleh dipakai untuk hujjah, cara sholat, cara ini semua, dan boleh dipakai untuk akidah, tentang akidah, adab kubur, dan lain-lain boleh. Ya, hujjah dan akidah dan semuanya. Tapi kalau hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk hujjah maupun akidah. Hanya boleh untuk fadhailul a'mal dan manaqib. Tentang riwayat yang kaum shalihin ataupun tentang fadhailul a'mal. Tentang keutamaan-keutamaan itu pun dengan tiga syarat. Hadis dhaif itu boleh dipakai fadhailul a'mal dengan tiga syarat. Yang pertama, tidak boleh diyakini 100% kalau itu dari Nabi. Mengamalkan hadis dhaif itu tidak boleh diyakini 100% kalau itu nisbah, jangan dinisbahkan sama Nabi. Karena ulama. Yang kedua, hadis dhaif yang boleh dibuat fadhailul a'mal itu yang la yastadzal dhaifu, sikap teman-teman dhaif. Kalau dhaif itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dhaifnya lemah banget, nggak bisa dipakai. Hadisnya itu lemah sekali, nggak bisa. Dan yang terakhir, an yakun lahu aslun fi syarat. Untuk mengamalkan hadis dhaif itu, syaratnya sudah memang hadis itu hanya pemuat, tapi di dalam syariat sudah ada. Contoh, sedekah, hukumnya nopo. Bagus kan? Baik. Di Quran ada hadis Nabi yang lain ada kan? Terus ada hadis yang menata di sini. Barang siapa yang bersedekah satu dinar dibalas satu gunung Uhud emas. Barang siapa yang bersedekah dua dinar dibalas dengan dua gunung Uhud. Hadisnya seperti itu, seumpama. Hadis ini dhaif, tidak ada riwayat ini, tidak ada. Cari-cari dhaif. Karena ada tulang di dhaif, oh ini yang tidak nyambung, oh ini tidak sezaman, oh ada sebab-sebab, tidak ada yang dikatakan hadis ini dhaif. Boleh dipakai? Boleh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sedekah, dan sedekah ini adalah memang dalam syariat adalah suatu anjuran. Maka boleh kita pakai hadis dhaif karena sudah ada sandarannya. Hanya saja dipakai untuk fadhailul a'mal, supaya Allah tambahkan sedekah. Tapi kalau tidak ada asli dalam syariat, tidak boleh. Apa tidak ada asli dalam syariat? Barang siapa yang ketik ping 10 ganjarannya kaya sedekah satu gunung emas. Jadi ketik ping 10 hubungannya apa? Coba dilihat dalam kitab maupun hadis Nabi atau ada tidak tentang keutamaan mau ketik itu? Tidak ada, makanya tidak dipakai hadis dhaif seperti ini, karena tidak ada asli dalam syariatnya. Jadi seperti itu, barang siapa yang mengangkat tangannya ketika masuk masjid, maka dia itu akan diangkat semua dosanya. Jadi, hadis mengumumkan pun, hadis lagi, lagi. Boleh tak kita pakai? Hadis begitu. Gimana mau dipakai? Ada tak kita bersumpah yang mengutarakan tentang keutamaan kata-kata itu? Oh, hubungan. Kalau hubungannya di asal syariah, maka hadis lagi seperti ini tidak bisa kita pakai. Sekarang, makanya kalau hadis ini bagaimana? Hadis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bika ya ahli ya qurrata ayni ya Rasulullah. Barang siapa yang ketika mendengar adzan kemudian mukmin, kemudian dia mencium ibu jarinya dan meletakkan di matanya, ya, mendapat ampunan atau mendapat pahala itu utama. Si apa di sini? Kalau dalam apa? Kaidah yang tadi kita sampaikan, ada nggak asal syariat dengan ini? Ada. Tapi mana? Kita pakai. Lu kenapa? Kan nggak boleh ada syariat diamalkan sampai dengan syariat. Kalau ini kita amalkan bukan karena dia hadis dhaif, karena darajatnya ke hasan sudah. Hadisnya ke hasan dan ke sahih. Makanya kalau hasan dan sahih, enggak usah pakai lihat aslul di syariat atau enggak, kita pakai. Hadis sahih, hadis hasan kita pakai. Mau ada di Quran enggak ada, tetap kita pakai. Asal enggak bertentangan. Enggak mungkin kalau bertentangan. Ya, hadis sahih. Ada lagi lawan serta Al-Qur'an raja dari Allah khasyah atau sati amin tasbihillah betul kalau kalian terus bilang makan apa makan kepala ini ada hadisnya kalau membaca itu kita makan kepala. Saya mau tanya kira-kira ada nggak asbun di syariah yang mengatakan tentang utamanya berdasi maka ini nggak bisa dipakai tapi hadis dhaif, hadisnya dhaif dan kembali. Ya. Makan kepala hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Nah. Tapi ada seorang salihin yang mana ketika dia itu biasanya seperti itu. Ketika melihat dalam hadis bahwa itu dhaif, maka dia dilepas. Ya. Setelah dilepas, beberapa saat kemudian dia mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian disampaikan ke Rasulullah untuk jangan sampai dirubah adatnya dengan memegang kepala ketika wanzan dan seperti itu dan mungkin juga ada hadis-hadis yang memperkuat hadis ini karena hadis dhaif itu kalau kita hadis dhaif nanti jadinya hasan. Hadis dhaif ada riwayat hadis barang siapa yang memegang ini maka hukumnya gini dhaif. Ada di sini doif mungkin banyak doif dengan doif banyak itu bisa disambung jadi satu naik derajat ke hasan. Ini juga diterangkan doi ini mustalah hadis ya saya terangkan dari awal tadi itu ini semua dalam ilmu agama yang disebut dengan mustalah ini semua ini mustalah hadis jadi seperti tadi maka pertanyaan tadi apa? Menggunakan hadis. Ya, menggunakan hadis dhaif itu gimana hukumnya? Boleh untuk tiga persyaratan tadi harus dilakukan. Ada yang lain? Ayat-ayat Al-Quran. Saya minta maaf tidak bisa menjawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya masuk ke bab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wadu'a'u ba'dahu bimasa'ah. Adapun sunnahnya setelah kita tasyahud dan sholat, ada ulama yang mengatakan sunnah kita itu untuk mengusabuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Bukankah Nabi mengatakan bahwa sunnah kita mengusap dengan kedua tangan kita, wajah kita setelah berdoa? Dan sholat adalah doa. Maka setelah salam kita selesai berdoa, maka kita usap. Boleh. Kemudian setelah itu, ini belum selesai, maaf. Ini masih bahas masalah kita satu. Setelah kita tahiyat, sholawat, doa, doanya Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, wa ya. Allahumma inni a'udzubika min al maghrib wal maghrib. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Ini doa yang dibaca setelah kita itu tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam min adzabil qabr min al mahya wal mamat min syarril dajjal min al maghrib wal maghrib wa ma qam wa ma tu ma qaddam wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi anta muqaddim wa anta mu'akhir la ilaha illa anta. Itu ayat setelahnya. Wa yukrahul jahr bi tasahud, dan makruh kita tasahudnya itu keraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Pelan-pelan ya Pak. Jangan dikeraskan tasyahudnya malah makruh. Dan juga jangan dikeraskan sholawatnya. Tidak perlu. Cukup sirron. Makruh malah kita keraskan. Berdoa buat tasbih. Ya, kemudian doa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, dan semuanya itu, dan ucapan tasbih ketika rukuk dan sujud itu hukumnya tidak boleh dikeraskan. Jadi semua yang harus pelan itu jangan dikeraskan. Kalau dikeraskan hukumnya makruh. Makruh malam isyawis. Kalau enggak ganggu sholatnya, kalau ganggu sholatnya haram. Jadi kadang-kadang sudah baik. Alhamdulillah. Kalau sampai yusawis, yusawis itu ganggu sebelahnya hukumnya haram. Kalau ganggu makruh. Makanya kudu sing hati-hati di sembahyang. Untuk banter-banter ini mau coklat. Tapi juga jangan bijak, jangan doa dalam hati. Karena ini harus rukun qauli kita ucapkan. Kemudian terakhir adalah salam. Wa akmalus salam, assalamualaikum warahmatullah. Tapi paling sedikitnya assalamualaikum cukup. Assalamualaikum, assalamualaikum boleh. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah sempurna. Bib, mau pengen nambahi wa barakatuh. Kalau wa barakatuh malah justru hukumnya tidak sunnah, kecuali di sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, imam di sholat jenazah, mari takbir yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat jenazah, sholat biasa, warahmatullah, kita pakai wabarakatuh. wa yusannu taslimatun faniyatun, ya, dan sunnah taslim yang kedua satu tak cukup. Kadang-kadang imam assalamualaikum, makmum menanya tak tambah lagi kan, ya. Kok tak ada, tak ada tambahannya, ya memang apa wajibnya cuma sekirung assalamualaikum. Yang kedua hukumnya apa? Yang kedua hukumnya sunnah. Tapi ingat, giling-giling dia. Walaupun dia sunnah, tapi dia adalah akhir sholat. Maknanya gini, maaf ya, nek kula kali panjenengan kebelet mentul sembahyang nahan tuh. Waduh, gak kuat. Tak kuat, cepat-cepat assalamualaikum. Terus dituntun, dulu. Ya boleh. Sudah selesai sholat. Ya. Tapi yang ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua belum habis tentu. Hukumnya apa? Batal semuanya. Duh, Fit, kan apa? Kan masalahnya kalau pertama kan belum, pertama kan juga batal. Kedua kok batal? Karena yang pertama sampai sudah assalamualaikum satu sudah niat selesai sembahyang, yang kedua ini nggak mau salam jadi sudah habis. Tapi kalau dia masih nambah yang kedua berarti dia belum keluar dari sholat. Maka kalau dia sampai keluar angin di salam yang kedua belum selesai batal. Jadi ketiga, wal ittida'u bihi mustaqbil qiblah, salam itu mulainya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk ini, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ittidak mustaqbil qiblah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian wal iltifati taslimatain bihaitsu yura qadul aiman bil ula wa qadul aitsar bitanya. Kemudian ketika salam ojo nanggung, assalamualaikum warahmatullah. Ojo nanggung, assalamualaikum. Ya. Ini tidak sunnah. Sunnahnya itu orang yang belakang kelihatan pipi kanan, yang begini, assalamualaikum. Ya. Nah, kita di berulang turut nah sholat dan sunnah. Salam pertama adalah keluar dari sholat dan salam yang kedua adalah salam kepada para malaikat dan orang-orang mukmin baik dari golongan jin maupun manusia. Wallahu a'lam bi sirril ala hadhihi al-qurunya subhanahu wa ta'ala wa alaikum tuan alifin wa ibaqina wa iyakum din wa ya'alimna wa ayakum ta'fil wa yasna wa ayakum tasawir sabil ala hadhihi al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya al-qurunya